Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Jawadil Karim Al-Mannan الذي لا يزال على عباده يجود ويمن ويتفضل ويتكرم والصلاة والسلام أفضل من علمنا بشكر نعم الكريم المنان حبيبنا وشفينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم Ya wa mannanu ya karim takarramna alayna bimahabbatika wa an'im alayna bima'rifatika wa a'in alayna bishukrika wa dhikrika Allahumma ya Rabbana wa ya man waffaqa على أهل الخير الخير فأعانهم عليه ووفقنا إلى الخير وإنا عليه اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حاضرين أنت حاضرات الحمد لله atas nikmat Allah, karunia Allah dan yang maha pengasih dan maha pemurah yang senantiasa dan terus menerus kemurahannya dicurahkan kepada hamba-hambanya, tidak peduli apakah itu hamba yang taat atau hamba yang tidak taat. Allah Al-Karim yang maha pemurah, Jawad, mudah memberi dermawan, Al-Mun'im pemberi nikmat. Bahkan di antara sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, alangkah banyaknya yang itu jika orang memahami dan menghayati, semuanya itu punya makna pengenalan diri Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, karena memang Allah adalah seperti itu. Dan harus kita yakini itu semua nikmat Allah yang tidak pernah putus kepada kita. Termasuk pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri majelis yang semoga diberkahi oleh Allah, menjadikan sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kita akan melanjutkan mukaddimah. Sebelum kita membaca kitab Hikamnya Ibn Athaillah Sakandari, kita membaca akan menghadirkan mukaddimah lanjutan pendidikan anak. Kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada apa ya? Cari pasangan sudah lama. Ada lagi setelah cari pasangan, menikah, hamil. Hamil sudah. Baik, yang lalu di saat hamil ya, sudah. Kalau kita menemukan istri kita dalam keadaan hamil, apa yang hendaknya kita lakukan sudah selesai. Baru sekarang kita mempersiapkan kelahirannya. Ada hal-hal yang harus kita siapkan di dalam kelahiran adalah persiapan batin. Persiapan batin, banyaklah tawakal kepada Allah menjelang kelahiran sang anak. Seperti halnya Anda menyerahkan diri Anda waktu melahirkan, maka serahkan anak itu juga. Karena orang itu di saat melahirkan mati-matian, dia pasrah betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang rasa takut yang berlebihan akan kelahiran ini menjadikan orang melakukan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Jagalah kehormatan istri-istri kita, wahai para suami. Dan wahai para istri, berusahalah Anda menjaga kehormatan Anda. Yang hamil hanya seorang wanita, maka nanti butuh waktu kelahiran siapa yang menyambut kelahirannya dan siapa yang merawat kandungan ini. Kadang kita butuh pembantu, seorang bidan atau seorang dokter yang membantu kelahiran. Jangan diremehkan, yakinlah kepada Allah. Yakinlah bahwasanya yang memudahkan itu adalah Allah, bukan dokter. Yang menjadikan kelahiran kita lancar itu Allah, bukan bidan. Maka dari itu, ini bergantung kepada Allah, lebih kita pentingkan. Sehingga di saat seorang ibu yang lagi mengandung butuh bantuan dokter, dia akan memilih kira-kira mana dokter yang bisa menghormati dirinya, menjaga kehormatannya. Jika masih ada dokter perempuan, utamakan dokter wanita. Ini yang pertama. Karena dengan yakin bahwasanya Allah yang membantu, yang Allah memberikan kesembuhan, Allah yang memudahkan, maka benar, karena husnudzon kepada Allah, kita akan diberi oleh Allah. Upayakan dokter wanita di saat kita harus berurusan dengan hal-hal yang sampai membuka aurat. Kalau ternyata jika dokter wanita tidak ada, khususnya dokter kandungan, dokter wanita kandungan tidak ada, maka boleh kita ke dokter laki-laki, tapi Anda harus tegas. Wahai para suami, Anda datang kepada dokter bukan saja minta tolong, akan tapi di sini ada kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik, tolong menolong. Maka Anda harus tegas. Anda tidak harus punya cemburu, tidak boleh aurat istri Anda dilihat begitu saja, kecuali darurat. Kalau tidak, bakal mati. Kita bisa minta, bukan sedikit-sedikit dibuka sama dokter. Kadang suatu ketika ada orang kaget. Ada suatu ketika ada seorang ustadz. Ini cerita nyata, cuman karena panik sehingga lupa dengan agamanya. Di satu ruang tunggu, ustadz itu menunggu istrinya. Setelah mendapatkan panggilan, sang istri itu masuk. Rupanya ustadz itu tetap di luar. Baru yang di samping yang ingatkan, ustadz kok tidak ditemani istrinya masuk. Baru sadar, oh iya. Padahal kalau sudah syariah itu mendarah daging, dia akan sadar. Dari tadi datang hanya untuk menemani istrinya, agar tidak terjadi khalwah berduaan dengan seorang dokter. Dan dokter harus membangun ketawakalan rezeki Allah yang kirim dan kesembuhan dari Allah. Di saat Anda wahai dokter berpegang dengan caranya Allah, cara Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dengan menjaga aurat, misalnya dokter kandungan tidak harus membuka aurat, misalnya menjalankan USG sehingga masih bisa dijalankan oleh seorang suster, biar dia yang menjalankan tanpa harus membuka auratnya. Yakinlah wahai para dokter, Anda dengan Allah, maka Allah akan menjadikan sebab orang sembuh di saat datang kepada Anda. Cara berobat ini kadang kita lalai, mentang-mentang hamil takut, ya asal saja. Termasuk nanti kalau harus melakukan kelahiran, upayakanlah. Berpesan paling tidak, yang merawat adalah wanita, yang melihat adalah wanita, semuanya wanita. Ini kelahiran. Selagi masih ada wanita, disambut oleh seorang wanita. Jangan hanya mementingkan masalah spesialis. Ketahuilah yang menyembuhkan Allah, bukan dokter spesialis. Jika ada dokter spesialis, masya Allah, terima kasih, Anda telah mengambil satu disiplin ilmu untuk menggugurkan fardu kifayah. Itu dokter yang hebat, bisa menyelesaikan fardu kifayah. Akan tetapi jangan sampai Anda sibuk dengan fardu kifayah, tapi Anda melanggar Allah, fardu ainnya dilanggar. Kelihatannya pengen nolong orang, akan tapi muka aurat yang dia tidak butuh untuk melihatnya, pahala belum tentu, dosanya pasti. Wahai para dokter, ini bahasa cinta kami untuk mereka. Dan alhamdulillah kita menemukan banyak dokter yang subhanallah berusaha untuk menerapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di saat kita berkata tidak boleh melihat, tidak melihat, tidak boleh berduaan, tidak berduaan. Bahkan suatu ketika ada seorang dokter ingin masuk kamar periksa itu, tanya dulu, sudah ada yang menemani belum? Sudah pakai kerudung belum? Nah, ini Ini dokter yang sudah mengerti syariat, kalau masuk mentang-mentang asiannya jangan seenaknya sendiri, menghormati, bukan menghormati sebagai manusianya saja, tapi menghormati syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda ingin melahirkan, ingat bergantung kepada Allah. Berobatlah, cari obat dengan cara yang benar. Allah tidak akan menitipkan obat dengan cara yang haram. Kalau ada obat melalui yang haram, ketahuilah Allah akan beri nanti penyakit yang lebih, biarpun tidak saat itu, waktu yang lain. Ini Allah tidak akan memberikan obat melalui cara yang haram. Pasti ada yang halal untuk obat. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita takut istri parah dan sebagainya, langsung diberikan saja dibuka auratnya. Selagi bisa dibuka oleh yang suster yang perempuan, suster yang membuka. Bidan perempuan, bidan semuanya perempuan. Bidan perempuan yang membuka, bidan perempuan, selesai. Itu pun sebatas secukupnya. Tidak boleh mentang-mentang boleh lalu dibuka semuanya, enggak. Dan bidan perempuan pun harus ngerti hukum. Kalau tidak harus melihat, tidak harus melihat. Begitu indahnya adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelang kelahiran, sampai lahir. Kemudian di saat bayi lahir, beri pendidikan. Lah tadi pendidikan roh. Luar biasa penting ini pendidikan yang harus dihadirkan. Kemudian setelah anak terlahir, kalau sudah anak terlahir, adzani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ada salah satu sahabat Nabi berkata, ra'aitu Rasulullah, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam adzana, mengadzani ala udunil Hasani, ke telinganya Sayyidina Hasan. Jadi Sayyidina Hasan diadzani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah disepakati oleh para a'immah, empat madhab semuanya mensunnahkan yang namanya adzan. Masalah iqomah berbeda pendapat, tapi adzan sangat jelas. Sehingga di dalam madhab kita ada adzan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri. Ini yang sudah disepakati oleh para a'immah dengan hadis-hadis yang ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, termasuk Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, boleh dipakai. Yang mengatakan hadis ini dhaif juga banyak. Tetapi di saat berbeda antara ulama, yang satu mengatakan hadis hasan, yang satu mengatakan hadis dhaif, maka disinilah terjadi perbedaan pendapat. Akan tetapi jangan terkecoh dengan orang akhir zaman yang mengatakan itu semua tidak sunat karena tidak ada berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada orang akhir zaman baru meninggal beberapa tahun yang lalu, ini mengatakan hadis itu adalah dhaif, bahkan dhaifnya sangat dhaif, sangat lemah, hampir mendekati palsu, maka tidak boleh mengamalkan. Jadi mengadzani di telinga bayi adalah tidak disunnahkan dan tidak disyariatkan, tapi itu adalah bid'ah. Innalillah. Ini ada lagi, barangkali ada selebaran-selebaran masalah menyambut bayi di saat lahir. Ketahuilah, mengadzani di telinga kanannya adalah sunnah. Sandarannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan hadis itu dhaif, ya dia urusannya. Tapi ulama hadis tidak satu, bukan dia orang yang akhir zaman itu, bukan. Ulama hadis ada Imam Tirmidzi, juga ulama hadis besar, mengatakan hadis itu adalah hasan. Dan sudah dikatakan al-amal alaihi indal ulama. Imam Tirmidzi sendiri, beliau adalah seorang ahli hadis, dan ini yang diamalkan oleh para ulama, mengadzani di telinga kanannya. Hikmahnya apa? Supaya kita itu bisa memperdengarkan anak kita kalimat kemuliaan adzan sebelum mereka mendengar yang lainnya. Sebelum kita bawa ke rumah nanti dengar macam-macam tuh, televisinya bunyi yang begini, itu begini, ini begini, masya Allah. Akan tapi kita perdengarkan terlebih dahulu dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu iqamat. Takbir, adzan, dan iqamah itu sunnah. Ini pendidikan ya. Jangan dianggap remeh, sebisa mungkin ini diamalkan untuk anak. Jadi orang kalau mempunyai anak soleh, pengen punya anak soleh, pasti ingat hal-hal yang sebagian demikian ini. Apa yang harus aku lakukan di saat bayiku lahir? Maka kita pengen ada rumah sakit yang ada pembimbingnya kayak begini, yang menjelang kelahiran dibimbing, didekati, dibimbing dengan azan, dengan doa, dibacakan. Selain dibacakan azan, diucapkan, dipengumandangkan azan di telinga kanannya dan juga iqamat di telinga kirinya. Cuman iqamat ini banyak khilaf. Karena ada riwayat iqamat memang lemah sekali, tapi itu pun bisa dipakai adzan dan iqamah. Setelah itu ada istihsan dari para ulama, dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, agar dijauhkan dari yang namanya perzinaan. Kapan itu dibacakan adzan, diucapkan adzan, dikumandangkan adzan? Secepatnya. Kalau ada bapaknya, bapaknya. Kalau tidak ada, siapa saja mengumandangkan adzan di telinganya. Kapan bayi dilahirkan, sebelum mereka bisa mendengar yang lainnya. Kalau terlambat, ya enggak apa-apa, sebisanya. Sunnah. Kemudian setelah melakukan adzan, ini pendidikan, jangan lalai. Karena setiap orang yang melakukan itu semua pasti punya niat, biarpun tidak diucapkan di dalam hatinya, niatnya adalah agar anaknya jadi orang baik, orang soleh. Kemudian setelah itu tahnik itu mengambil barokah dari orang soleh untuk menggigit kurma, setelah itu disuapkan ke bayi, sedikit saja, jangan kurma utuh satu, keselak nanti ya. Jadi digigitkan sedikit saja, bil barokah, dilembutkan, lalu dimasukkan ke mulutnya sang bayi. Ini adalah tahnik pendidikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang Anda anggap soleh, Anda anggap beliau itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini tidak lain maknanya apa? Agar anak kita sambung, yang masuk ke perutnya adalah sesuatu yang sambung dengan lidahnya orang soleh yang senantiasa berzikir, menyampaikan dakwah kepada Allah, penyambung lidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tahnik itu menggigit makanan yang manis, dalam hal ini adalah kurma atau yang sepadannya, pokoknya bisa apa saja, setelah itu disuapkan sedikit kepada sang bayi, tahnik. Setelah tahnik, akikah itu sunnah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sunnah menurut jumhur ulama, laki-laki dua, perempuan satu kalau punya. Kalau enggak punya, ya perempuan laki-laki satu juga enggak apa-apa. Nanti kalau punya rezeki ditambah satu lagi. Enggak punya kambing, nyembelih ayam. Intinya syukuran. Tetangga dipanggil biar tahu kalau itu anaknya. Jadi perlu akikah itu sunnah. Dan sunnah dikukuhkan. Himbau. Laki-laki ini tujuannya apa? Mendidik rohnya sang anak. Orang tua bersedekah untuk sang anak mencukuri nikmat Allah. Apa janji Allah? La in syakartum lazidannakum, syukuri, insyaallah dengan begitu dia akan panjang umur, dia akan menjadi anak, dia akan panjang umur, kalau tidak panjang umur, dia akan menjadi anak yang menjadikan sebab bahagia orang tuanya nanti di akhirat. Nah, karena nikmat yang sesungguhnya, jangan sampai anak kita itu yang kayaknya nikmat tapi nikmah, kalau pakai kop itu bencana. Jangan sampai yang semula nikmat pakai ini menjadi nikmah bencana. Jadi anak kalau sudah tidak benar malah jadi bencana buat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Maka saat itu diakikahi dengan harapan bahwasanya anak ini benar-benar baik, disedekahi, bersyukur kepada Allah, ya Allah, terima kasih atas kau karuniai aku anak laki-laki, maka aku nyembelih kambing dua. La in syakartum la azidannakum. Yang bersyukur atas nikmat Allah akan ditambah. Maka anak ini benar jadi nikmat benar nanti. Mudah diatur, mudah dididik. Ini pendidikan. Setelah melakukan akikah, ingat kalau mampu, jangan memaksakan diri. Jadi karena ini maknanya untuk mendidik anak, ambil barang yang halal, paling bersihnya harta. Jangan dengan yang haram, hanya pengen raminya saja, acaranya saja. Pengen raminya akikah, enggak enak kalau enggak akikah. Kalau enggak punya duit, ya jangan akikah, jangan dipaksain suami itu untuk ngutang-ngutang. Jadi kalau enggak punya, ya enggak apa-apa. Nanti nunggu punyanya, kapan? Bulan depan, tahun depan, gak apa-apa. Semampunya. Setelah menyembelih akikah untuk anak, cuman di dalam akikah nanti ada aturannya. Namanya nanti ada dimasak yang manis agar akhlaknya manis. Masaknya yang lezat biar perilakunya lezat. Bagus. Ini adalah disebutkan oleh para ulama. Kalau bisa tulangnya jangan dipatah-patahin ya. Tapi bukan harga mati ya. Kalau panjang ya kabang gede gak bisa. Jadi supaya ya baik, itu saja. Artinya memang untuk khusnudan kepada Allah, binatang yang disembelih itu diperlakukan dengan cara yang baik, dimasak dengan yang baik, agar menjadi anak yang baik, anak kita nanti. Akikah. Setelah akikah diberi nama. Nama pendidikan loh ya, karena nama bagian dari doa. Tolong beri nama yang baik. Baik hakikatnya dan baik maksudnya. Bukan sekedar baik hakikatnya saja, tapi maksudnya enggak baik. Maksudnya baik, hakikatnya enggak baik, ya enggak. Dua hal. Hakikatnya baik. Hakikat makna. Misalnya namanya adalah Muhammad. Terpuji. Ahmad. Nama-nama yang baik. Beri nama yang baik. Coba namanya syaitan. Ada di dalam Al-Quran. Lihat di dalam Al-Quran. Ar-Rajim. Rajim. Wah, bagus. Rajim, Rajim. Anaknya namanya Rajim. Terkutuk. Jadi ada gak? Mentang-mentang Al-Quran lalu dipakai nama. Hah? Ambil yang bagus. Nama yang bagus. Karena waktu Sayyidina Umar bin Khattab didatangi seorang anak, apa kewajiban orang tua kepada anak sebelum anak itu hadir lahir? Sebelum anak gede, milih ibunya yang baik, memberi nama yang baik. Diberi nama. Nama secara lafaz, secara makna baik, tujuannya harus baik. Biarpun namanya baik, tapi kalau terlintas di hatinya jelek, enggak baik. Kemarin kita contohkan, kalau kita beri namanya Salman Al-Farisi, maka itu adalah sahabat Nabi yang luar biasa. Yang sampai digelari oleh Rasulullah, biarpun dia bukan dari ahli bait, tapi seperti ahli bait. Salman minna ahlil bait. Salman orang Persia, tapi kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa, kepada ahli bait Rasulullah luar biasa, maka dianggap oleh Rasulullah pangkatnya sama. Salmanu minna, dari kami. Biarpun dia dari orang luar. Lah, kalau orang beri nama Salman karena kecintaan kepada ahli baitnya Rasulullah, hebat. Tapi ingat, siapa nama anakmu? Salman. Kenapa? Aku ingat di film itu namanya Salman. Loh, salah. Biarpun namanya bagus, tapi kalau terlintas di dalam hatinya orang yang tidak bertakwa, yaitu doa. Berarti diam-diam dia itu pengen mendidik anak kayak itu. Kalau namanya itu datang benar, suruh nyembah, bisa-bisa anaknya nanti. Suruh mengkhidmah kepada orang yang tidak takut kepada Allah. Lo ini lo nak, aku kasih nama kamu kayak ini. Tuh orangnya datang tuh. Bintang film misalnya. Bubar. Kita mengatakan bintang film, tidak semua bintang film jelek lo ya. Ada bintang film yang baik. Jadi intinya itu contoh saja. Misalnya memberi nama, tapi ingat siapa yang engkau inginkan itu. Orang memberi nama siapa? Umar. Umar siapa? Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Karena saya ingin punya anak jadi pemimpin yang hebat, saya ingin beri nama Umar bin Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz. Umar boleh, tapi nanti ada Umar yang lainnya. Jadi lintasan. Jadi waktu Anda memberi nama, tolong ingat siapa yang kau inginkan itu, Anda inginkan. Ini makna doa. Sehingga diam-diam kita itu nanti akan mendekatkan anak kita ini ke figur tersebut. Nah, namamu ini loh ya. Kamu harus tahu siapa orang ini. Hasan Basri. Bukan sekedar nama Hasan Basri bagus, karena ngelihat di buku nama-nama yang baik. Lah, enggak cocok, enggak cukup itu. Ada satu buku dijual ya, nama-nama yang baik. Tapi enggak tahu ceritanya. Tidak doa, tidak akan didekatkan anaknya. Tapi kalau misalnya beri nama Hasan Al-Basri. Kenapa? Hasan Basri adalah seorang imam dari Sayyidut Tabi'in. Dia adalah orang yang sangat warak, begini-begini. Dia adalah imam, begini, Masya Allah. Ah. Nah, kamu aku beri nama Hasan Al-Basri karena aku ingin kamu kayak begini. Kamu beli buku sejarahnya Imam Hasan Basri. Ah, tertanam rasa kecintaan. Pendidikan tuh nanti. Katanya Pak, nah, aku waktu beri nama kamu itu suatu ketika lagi kamu hamil, papa mama lagi nonton film, namanya itu supaya tidak lupa nak, kenangan nak. Oh, jadi namaku diambil dari nama di film itu ya. Wah, supaya tidak lupa ini. Pengantin baru, baru 2 bulan hamil, saking senengnya lagi nonton film diberi nama bintang film misalnya. Loh, berarti anaknya, ma, namaku kan nama itu ma ya, doain saya bisa jadi kayak itu, bisa gitu. Jadi penting memberi nama ini lintasan hati. Bukan sekedar baik namanya, tapi ternyata hakikatnya itu apa. Kemudian setelah itu cukup kiranya memberi nama, akekah memberi nama. Sekaligus nanti dipotong rambut ya. potong rambut ini adalah untuk merawat bayi, itu sunnah memotong rambut agar apa namanya, setelah itu ditimbang dengan perak. Jadi berapa rambut yang dipotong waktu diberi nama. Memberi nama itu boleh sehari, karena Nabi Muhammad pernah memberi nama ulidali hulamun, aku diberi oleh Allah seorang anak. Pasamai itu bi ismi abi Ibrahim, lalu aku beri nama seperti nama mama bapakku Ibrahim, karena Nabi Muhammad nasabnya ke Nabi Ibrahim. Jadi putra beliau dari Sayyidah Maryah Kiptiyah diberi nama Ibrahim. Itu hari pertama diberi. Tapi dalam riwayat lain hari ketujuh diberi nama, nama yang baik. Baik, ini saja itu termasuk bagian dari pendidikan kepada anak. Tolong diperhatikan sebelum anak gede. Dan perlu memberi nama, kalau ada nama yang jelek disunahkan untuk dirubah. Ada nama-nama yang jelek oleh Rasulullah dirubah. Sunnah nama yang maknanya enggak, nama sengsara misalnya diganti bahagia. Nah, Rasulullah nama yang tidak baik diganti nama yang baik. Ya, bisa saja orang namanya jelek tapi diganti dengan yang baik, itu sunnah Rasulullah. Contohnya dari Rasulullah SAW pernah merubah beberapa orang dengan nama yang lebih bagus. Ini saja masalah pendidikan anak. Insyaallah besok kita akan bertemu dan kita akan bicarakan bagaimana di saat anak setelah lahir, anak mulai diajak bicara, mulai ini insyaallah ada kelanjutannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan melanjutkan kepada pembacaan hikam hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah Al-Arba'un.